Mitra bisnis, regulasi yang mengatur industri rokok terus diperbaharui setiap tahunnya. Selain aturan promosi yang makin ketat, cukai rokok juga terus naik. Padahal kita ketahui, industri rokok menghidupi jutaan petani tembakau. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Madura, Tholabuddin Muslim. Pak Tholabuddin, apa komentar Anda mengenai hal ini? Nah, sungguhnya kenaikan cukai itu juga merugikan pembeli-pembeli rokok. Karena dengan naiknya cukai, kan harga rokoknya juga meningkat. Sehingga harga rokok tidak dapat dijangkau oleh masyarakat petani. Di samping itu, ada pembatasan-pembatasan kalau sudah rokoknya tidak terlalu banyak yang laku, memproduksi tembakau kan tambah sedikit. Ya. Jadi kebutuhan terhadap tembakau tentunya makin berkurang, sehingga merugikan petani juga. Ya, sungguhnya kearifan pemerintah yang ditunggu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditunggu. Petani sudah berupaya untuk menggagalkan disahkannya RPP anti rokok itu. Tapi kan pemerintah sudah mengesahkan, berarti pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap nasib petani. Apakah ada potensi sampai mematikan usaha, Pak, akibat kenaikan cukai ini? Ya, bangkrut ya tidak. Tapi kan soal bangkrut atau tidaknya tergantung mereka mengatur kehidupannya, pola kehidupannya sehari-hari. Apa antisipasi dari petani, Pak, terkait kebijakan ini? Ya, menyerahkan kepada pemerintah. Dan nasibnya juga ditolong. Karena tanpa bantuan pemerintah ya nggak mungkin petani ini berbuat seenaknya. Lalu ada komentar. Akibat dari aturan ini adalah maraknya penjualan tembakau ilegal. Menurut Bapak? Ya, mungkin juga. Tapi pelindungan yang akan berlaku. Jadi orang-orang akan membuat rokok sendiri. Karena yang jelas harga rokoknya juga naik harganya, sehingga menjangkauan untuk membeli menurun, sehingga ada kemungkinan besar para rakyat yang tidak mampu membeli membuat rokok sendiri. Apa yang sebenarnya menjadi harapan dari pihak petani tembakau terkait regulasi untuk industri rokok, Pak? Ya, sesungguhnya harapan petani sudah jelas. Satu tahun lamanya kita berupaya, berjuang untuk menggagalkan regulasi itu. Tapi nyatanya pemerintah kan berpihak pada kebijakan lain. Mungkin pemerintahlah yang lebih arif dan lebih tahu. Maka perlu sosialisasi agar rakyat atau petani ini tenang. Tanpa sosialisasi dari pemerintah mungkin banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Ketua Asosiasi Petani Tembakau Madura, Tholabuddin Muslim. Saya Wendy Lim.